Al-Afatul Khomisa Ta'asyaro utawi resikune cangkem kang nomor 15 Al-Ghibah yaiku ngerasani penggaweane wedok-wedok ya. Lanang ya tapi gak sepiro. Wan nazar fiha utawi coro saya gembicoro bahasa Indonesia ini fiha ing dalam riba tawilun niku dowo mau nyeritakno tentang rasane waduh gak putus-putus sampai toko Jakarta ya dowo banget. Falnadkur mengko becik nerangno sapa kita awalan ing dalam kawitane madzammat al-ghibah ing maido ngrasani temen ta nek ngrasani ku larangan agama sing berbahaya sing diceritakno dalam Quran hadis coba rungokno lah iya padahal selalu ge sarapan pagi saben dino nek durung ngrasani gak enak cangkeme durung ngombe kopi nek lanang-lanang kaya durung rokokan. Wamalan keterangan-keterangan to hadis-hadis kene warata kang tumeka mafia ing dalam ghibah min syawahidi syar'i sanga pira-pira dalil-dalil syariat. Dalile lengkap. Wakot naso teman-teman mutusi sapa Allah Subhanahu wa taala ala dzamya ing atase maidu ngerasani ya ghibah fi kitabi ing dalam kitab yang Allah bahkan no Quran Gusti Allah weleh-weleh wis nyondro temenan Allah banget wong sing ngerasani ila dosa sing paling angel ditinggalno wasyabaha lan nyerupakno sapa Allah sahibah ing wong kang nglakoni ngrasani nglakoni ghibah bi akili lahmil maitah kelawan mangan daginge batang saking eleke no Al-Qur'an sampe diceritakno kaya mangan batang saking eleke batange batang jaran pisan wah tambah nemen apa mana batang asu sindiran ngene iki luar biasa lho tapi kadang sing ditindir gak ngrumangsani buktine ya tetep dilakoni ya ana wong zino dilok-lokno gak karuan padahal dosane ngrasani jauh luwih gede timbang zino. Qala Allah taala wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan ngrasani sapa setengahe sira kabeh ba'dun ing setengahe. Wale-wale Quran temenan do wedok-wedok ojo di antara sampean kabeh saling ngrasani. Ayu hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ono to seneng sapa salah suci ning sira kabeh. Ayyakula yen to mangan ahadukum. Lahma akhihi ing daginge koncone ahadukum maitan hale wis mati lho malah mangan daginge mayite menungso iku wis gak pantas ana menungso mangan menungso ana sing luwih nemen sapa menungso kok ngrasani menungso pakarih tuwu mongko padha sengit sira kabeh ing aklu nang ngrasani termasuk ngoparan itu provokator-provokator sing dadi memalukan, kowe mubengi memalukan. Ya sampai isik-isik no Taliban ya. Ya alasane jare organisasi Islam. Tak wawasi no TV ne. Lah kok iso sekolahan diparani ditembaki mati 130. Alasane wedok-wedok gak le sekolah. Ditembaki mati. Lah ngono kok meneh pejuang Islam itu, Jo. Iku opo-oponan. Taliban ini memalukan. Wong Islam kok ditembaki. Cilik-cilik sampean nek sekolah ditembaki mati. Sing mati tok 130 durung sing gak mati. Ngono alasan dakwah. Dakwah apa model kaya ngono? Ngene kok wong-wong arian kaku-kaku wong sing kok dodol-dodol tak delok. Delok mung TV tengah wengi. Isik-isik no. Modok Islami tembak-tembakan gak karuan. Tapi kau langsung kene noto sampean kabeh. Cek iso dadi pimpinan, bahkan diancam wong sing gawe organisasi mulai wedok sekolah apa dipateni. Dan wong Islam modele kaya ngene. Iki kan melanggar agama weleh-weleh. Apa wong Gresik tangkep hebat. Wakilin Dandim Gresik, sak wakil Kapolres Gresik, mergo apa ditembak mati wingi tepak iya iku sing cocok. Ana wong bocah cilik umur 1 tahun. Wong iku dipaksa sampe dipateni. Wong ngono-ngono iku wis gak usah diuripi pateni ae. Pak wingi mati gara-gara kalah judi, ana kok ngamuk. Mopuri sekolahan. Iso bareng-bareng. Iki apa tang rambut Indonesia kakean penduduk wis ngono. Cocok malah tembak mati, gak usah dihukum ndak entek dhuwit. Delok no Taliban, delok kaya apa. Tapi ono sing luwih nemen maneh sumbere teko ngrasani, omong-omongan nyalahno kono, nyalahno kene, nyalahno nyalahno perorangan. Wong sing disalahno wis organisasi kok. Saling nyalahno akibate perang paten-patenan iku sumbere teko iku ngrasani padha wae. Walaya tabak dukum ba'do. Saya tadi selesaikan dengan cara dame kaya apa? Aja kok nyalano sing gak ana gunane. Tidak akan selesai kecuali perang. Bacok-bacokan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi alal muslimi utai sekabe wong Islam alal muslimi kanggone wong Islam liyo haram meniku haram damu apa darai muslim wa maluan bandane muslim wa irduran jiwane muslim wong Islam gak kenek lho ganggu koncone ganggu sampai urusan darah, urusan duit maupun jiwa-jiwa termasuk ngelokno. Ini haram iki Kanjeng Nabi sing ngendika. Wal ghibah utawi ngrasani tatana waliku mengku utawa ngandung apa ghibah al irdo ing irdu, kata-kata irdo iku ngrasani. Saling nyalahno. Kadang-kadang pondok islami bisa memalukan dan ini berusaha macam-macam coro supaya ayolah aja fanatik NU ini aja fanatik Muhammadiyah ayo fanatik islami kaya apa carane pusatnya no kecamatan Paciran kalau NU Muhammadiyah bisa melaku bareng saling mengisi itu lah dati ini apik-apik ngeteru ngoklah iya kabeh wako jamaah teman-teman ngumpul no sopa Allah bainau antarane irdo wa bainal mal antarane duit wadamlan darah atau pembunuhan hukumnya no Al-Quran podo ya. Mateni wong ngerampok dunyone wong ngerasani wong podo ya. satu ayat. Nah itu loh, mungkin dianggap dulu lah kok podo dadaan. Kanjeng Nabi ngendika damuhu maluhu irdu pakai wa. Jadi hukumnya podo antara mateni wong karo ngerasani wong, antara ngerampok wong karo ngerasani wong, tingkatannya dosane podo. Wakola ngendika sapa Abu Barzah, kola ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika wala tahasadu wala tabahudu wala tanajasu wala tadabaru wala yagtam ba'dukum ba'du wala tahasadu ojo podo mangkel-mangkelan sopo siro kabeh, hasut-hasutan sopo siro kabeh, wala tabahudu ojo podo muring-muringan sopo siro kabeh, wala tanah jasu ojo podo coro-coro tanah jasu banjit-banjitan jiro kabeh kak tuku niate ngunggak norego iku termasuk penipuan jiro-coro banjit ini. Wala tanda baru dan bojo ungkur-ungkuran jiro kabeh gara-gara partai malah koyo-koyo ini gak golongan kabir jiro kong nembak kaya Taliban ya lah. Yuk organisasi Islam. Wala yang tambak ndu kumbak ndu. Ojo nganti ngrasani sapa setengah sira kabeh, mbak ndun ing setengah. Ojo saling rasan-rasanan gunane kanggo apa? Mundak nggarai sumber tadi gegeran peperangan paten-patenan sumber toko. Iku. Kadang-kadang wis nggone gedunge wis khusus kanggo ngrasani kono. Sing kono khusus ngrasani kene. Sing PKB ngrasani P3, P3 ngrasani PKB. Sing Golkar ngrasani Gerindra, Gerindra ngrasani Golkar. Iki termasuk ngerancang untuk bagaimana ngelimpang nomungso iki sing dadi sumbre. Gak karuan ceritane. Ini mau sore renggone Lamongan pinggir kidul, iya montorku delok masuk gak rupo dalane awale ajur mumur gak karu-karuan iki koyo apa wong sing dikei nguruk iku dudu dolomit kene, dolomit kuning dadi lempung dadine ocot iki dalan kok mengkene nek no, Tubanis gak ono dalan ngono nek no, Gresik gak ono dalan ngono. Gak ono teman, aku mumet, aku Gresik Tuban Bojonegoro mumet, Bojonegoro wis rusak meh kaya ngono. Lamongan sek ngono. Iku opo-oponan apa. Wis tak kandhani. Bolak-balik. Donya gak ono cah. Jalan apa sepur iku lho, nyabrang dalan dikei lampu gak ono sawon delok mulai si ngampur sampe Bangkok lah gak ono. Sepur kudu liwat dhuwur. Dalane ngisor to liwat jero lemah kaya nggone Singapura. Delok nok Lamongan macet total. Pak Bupati, Lamongan macet total nok dalan sepur iku. Aku awan macet mubi macet sampe ngaji lambat. Lah kaya apa? Wong rile iku montor trek iku goyang-goyang. Mestine ngono, mosok cah negara gak ndek dhuwit. Jalan sepur gak enak dhuwur ngono lho. Piro targane nek tak borong ngene yo. Ke enteng, mek gawe cagak-cagak tok. Delok nok Malaysia, aku sapa Malaysia. Sepur wat dhuwur, dadi gak ngalang-alangi ono lampu merah mbayari, lampu merah gak karuan. Digekno bangunan tertek wat dhuwur senggo. Bisiku motor gak macet, trek macet total bendino. Solar ku entek mergo macet. Nah niku lah. Terus teko titi mangsane nggih dalan sepur aja nyabrang dalan, gekno dalan nok dhuwur. Dikei cagak. Mosok kala ambek pondok mubengi cagak, tunggoni sampe jam siji wakas-akase setengah mati sampe karo wong. Iwo apa menungso tagai. Penculit. Ngecor sampe jam siji kek mari. Wis didandani lah, macet lho Lamongan iku. Dalan iku aku lo liwat awan macet, treku sak pirang-pirang macet kabeh. Mestine sak jam dadine 7 jam. Gara-gara dalan sepur. Wis ae ta, mbok diakal iku sing salah sapa DPR. DPR sing salah ketuane DPR iku sing goblok. Dadi sing salah ketuane DPR salah nomor 1. Sing nomor DPR sing salah nomor 1 maneh sapa sampean sing nyoblos sampean kok. Bare gak ngaku, wis roh gak mampu kok dicoblos. Ngene iki gak karuan. Sing susah sapa? Ya rakyat maneh sing salah rakyat. Sempenting duit bujat kabeh negara nek ngene carane. Sapa maneh sing ngandani gak kene. Bahkan bengak-bengok nang radione. Ku aku wis pengalaman ku wis tuwa. Tahu tadi DPR barang mengi iyo. Wei seru ngono iku. Iku ngandani supaya cek dadi apik. Wala tanda baru iku wala aja ungkur-ungkuran sapa sira kabeh wala yang tambak dukum bak dawaku nulan ono sapa sira kabeh ibadallahu kawulaning Allah menungso. Aku menyarakno Jawa dawe Gusti Allah lho, dawe Rasulullah. Ikhwana iku rukun seduluran. Sing rukun lah. Ayo saling balapan api-apian. Balapan maju-majunan, ojo jegal-jegalan, gunane ora ono. Dan yon antara partai saling lho. Musanan balapan api-apian wah mulyane kaya apa. Wa Jabir Abi Said qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum wadiyo sira kabeh wal ghibah ing ngrasani. Ngrasani kelas berat iki. Ngrasani antar partai. Dole isalae kono nyeritakno salae kono. Final ghibah sak temene ngrasani kok asyad dulu ya abot dosane minaz zina tinimbang zina karuane pelacuran panggonane wong nurutin nafsu tapi nek ngrasani iso dadi peperangan gak kira no perang gara-gara pelacur gak kira tapi perang gara-gara saling nyalahno antar partai antar menungso iki dadi gak karuan. Fa'inar rajul sak temene wong lanang ya wedok barang kot yazni kadang-kadang utawa teman-teman zina rajul. Wah ya tulan tobat sapa rajul akeh lho. Bekasi pelacur tobat dadi apik pirang-pirang. Biyen senengane zina bareng wis ngaji malah tobat leren niku pirang-pirang. Resiku gak ono nok masyarakat. Faya tuh mongon rimo tobat sapa Allah subhanahu alaihi ing atase rajul mau. Wis tompos tobat ya wis. Tapi siji maneh. Wa inna sahibal ghibah sak temen kang nglakoni praktekno ngrasani layu farulahu. Rapaka den sepuro sapa lahu sohib hataya fir saengga nyepuro lahu maring sohib sohibu sapa saingane cara sae sohib siji karo ngrasani opone antar partai gak iso kok banjur njuk sepuro ring Gusti Allah pucat kabeh sampe dadi lho Taliban Afghanistan Irak Iran Aceh gak karuan kadang pribadi sedi ancam-ancaman. Iku cara donya nek wis gak iso tobat kon didalani. Wong kadung urusane antar menungso kadang-kadang gara cangkem wong sitok e. Iso dadi malam petaka. Ini bukan dongeng tapi cerita gara-gara sengkuni wong siji. Ya. Upamane sengkuni iku nang disuwek cangkeme mulai kawitannya aman tapi gara-gara sengkuni wong India mati sampai jutaan rojo-rojo mati kabeh biyen no perang Broto itu aku ndelok Bekasi sekitar bangsa atusan hektar. Lho gara-gara wong sitok arasan Sengkuni. Kenapa Sengkuni? Lho. Gara-gara gengsi kalah. Oyoan pacari. Barek Pandu kalah. Lho gara-gara wong sitok iso dadi mati sampai jutaan. Lho gak ono gara-gara pelacur sitok gak ono. Niki lah kenapa ta agama kok ngelarang temen tentang ribah ya. Ya persis gune abot. Dari ngene-ngene iki lho saya baru iso gawe kesimpulan lho ternyata agama iku dadakan nata. Apike kaya apa dari berbagai dawuh. Kene ngaji mulai tahun 70-an sampai sambil kesimpulan. Iya dadakan. Qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marortu Lailata Usriyabi. Liwat ingsun ing dalem maleme den esrokno bisa apa ingsun ala akwame ning atase pira-pira kaum. Saiki ngono ya. Kanjeng Nabi maca internet, sono gambare fotone, filme. Apa sing kedadean nang donya. Biyen dono internet ya ngono ae. Kanjeng Nabi ngawasi kaya apa filme wong-wong sing ngrasani. Yahmisuna padha nyakari sapa akuamin wujuh pira-pira raine akuamin biado firim klam pira-pira kukune akuamin iki sindiran temenan iki jangan diartikan opanane nek diguyu wong desa-desa dadi kanjeng Nabi katok ana kumpulane menungso kukune dawa-dawa kukune kaya kuku waja nyakari raine sampai dadal gak karuan. Iki sindiran. Sindirane apa? Ya sing ndelek melarat. Iya kok melarate dhewe kadang melarate kanca-kancane. Gara-gara wong siji mau. Fakul tu ngucap ingsun ya Jibril, ya Jibril, maniku sinten ha ula iltai mengkono-mengkono akwam. Malaikat Jibril sinten. Wong sing kukune kaya waja genyakari raine dhewe. Kala ngendika sapa rasul ka sapa Jibril ha ula iltai mengkono-mengkono akwam. Allah dinaik wong akeh ya ketabu nang kampung ngrasani. Sapa Allah dina anasae menungso waya kauna lan padha fi a'radihim. Padha-padha maknane sajane padha. Podo-podo ndoleki sapa aladina fi arodi mendam biro-biro eleke jiwane nas. Ya iku. Iku asaman artine opanane ora bisa iki. Yen kelas organisasi contone kaya Aceh, kaya Irak, Iran sak piturute mau. Ya penggaweane iku kumpulan-kumpulan ndoleki salahe wong liya ndoleki salahe wong kene bar gak bak gadugo. Mek kumpulan organisasi ngene iki. Dan PMI tak inting-inting. Awas kate sawan melok-melok ndoleki salahe wong maneh. Soale aku apal. Lagi opo? Nek kapan ana salah PMI kumpul. Rembukan sowan Pak Bupati njaluk waktu, sowan DDE njaluk waktu. Aja nang dalan uwe. Iku kelakuane sapa kaya sucul. Kene paling gak setuju ngono. Jaro wong sing kentekan gak mangan sak pitune PM gak oleh. PMI harus contoh baik. Pendidikan NU jane. Ustaz aja isine nyalahno nyalon, ayo benekno barang salah. Aja nyalahno. Aneh-aneh bae. Mbok aku eling biyen gak anyar-anyaran rebutan bupati sampe kene turun tangan. Lah iya. Satpol PP mbek dipimpin sapa mbok kene. Ndolek salah perusahaan pondok sok dunggah ireng gunung-gunung rono gak karuan. Ya konangan aku ora tantak sot dadi dot temen lho. Ono-ono bae. Pondok wis melarat ndolek dhuwit genge ngene rakyat Lamongan. Ojo didoleki salah. Ayo benekno sing salah. Nek ijine durung ono gawekno ijin. pondok sing ngemai duwe Pak Ngopur ijine niku dereng lengkap mbuh sampean gawe nonggi kalau tak ndolek duit gimbayari sampean ojo kok nyalano le aku seiling sekitar 4 tahun yang lalu jungono gak apik wong kene siap metuki kapan saja dipanggil yo siap aku ingin dipanggil Wakapolres tarani lapo datang Pak Ngopur jari SIM sampean mati iyo aku gak SIM sih gak popo gak sama aku tunduk SIM umur tuh aku kan foto SIM aku gak ngerti temen SIM Pak Ngopur AC ya nggih AC tanpa pernah AC datang lagi loro ambek sih tarik AC aku jenenge SIM aku paling bodoh lali datang ono SIM A ono SIM C lah yo Wakapolres sih lo ambek nyeluk kene murku ngerti kok SIMku mati dikandani Kapolsek Paciran Kapolsek kandani SIMku mati ada rono lho digekno ya ngono ku lho tepak iki murku ngerti aku salah terus salah digekno iki lho aku sing bener SIM-e wis sampean mati buka rono iya tak bukake gawe ngono tak tepak aku salah apa gak ndek SIM gelek nyupir dhewe SIM-e mati lho tapi ya SIMku mati diceluk digekno lah ngono ta iku tepak arane sampean ya gak iso ngono kudu daftar kok enak kaya aku mergo ngerti penggaweanku akeh Pak Kapolres ngerti umek ngurusi anak wong sakmene akeh tarane apa diceluk rono dadan digekno SIM loro gak ono setengah jam kayak ngombe hitam turun tutup dadi sing antru sepurang-pirang tak langgar kabeh aku kabeh tuh Pak Yai kenal aku kabeh banyak orang lamongan kabeh Cito gak ngersu lo tak salib mah mau aku rono tak lunggoi padahal antri gue kono setengah hari tapi roh tak balap kok meneng bae lamong gak ono sing ngamuk gak ono njur rasa Pak Ngopur gak jujur teko kari disikai mau meneng bae dada kabeh ya ngono kula lakon karo kula ngono tak ayo tak ditoto bisa nih dadi saya ojo saling nyala lo ya kok unafi arodihim ojo saling nyala no ayo saling benek no apa gak tepak itu benek no awas bungso organisasi-organisasi pendidikan ayo yo benek no barang salah ojo banjur nyala no barang salah munda tambah gare ruwet dunia itu ruwet delok dolar ayo rupiah tambah acur mari ubrak ape wakola ngendiko sopo Salim ibnu Jabir apa itu teko ingsun an nabi ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wakul tumoko ngucap ingsun alimni khairun alim mugi ngulangi sameni ing kula khairun ing kebagusan kanjeng nabi kula saman ulangi nopo kek nopo sagete kula dadi tiang sae antafi ubi kang ngalap manfaat ingsun bi kelawan khairon kek nopo sageti kulo alang sal manfaat kek nopo sageti kulo sae kanya nabi kwakola mongko ngendiko sopo rasulullah kanya nabi ngendiko latah kiron naminal ma'ruf syai'an ojo ngremeh no siro kabeh minal ma'ruf isongko kebagusan syai'an yang setitik itu swiji-wiji senajan saitik nek kaapian ojo diremehno yo ngono ngomong saitik ojo senajan mek duit istilah sewu dilebokno ring kotak masjid ojo diremehno engko mundak-mundak masih katoke sewu nek wong sewu sak juta kan lumayan kaya bangun masjid niku koyo musere ngrewangi ngecor sampai jam 1 senajan sak timbo gak apa-apa ngerewangi lumayan kayak simpenan besok no akhirati walau antah subah senajan yang tuh ngesok no siro mindal wika songo timbo siro fi ina ilmus naski yang dalam wadai wong kang jaluk banyu senajan sampe sambian istilahnya gak wakno banyu-banyu sak timbo kanggo adusi konco iku termasuk kaapian aja diremehno. corojo pondoke senajan ngerwangi nyapu-nyapu kotoran saiki lumayan paling perintahe agama iku kongkon resik-resik gak sempurna imane menungso nek uamu gak gelem resik-resik lah begitu jarene wa antal ko akhoka loro yen to tetemu tenemoni tetemu sira ing kanca sira bibisrin hasanin kelawan praupan kang bagus praupan kang ajir cara saiki wes nomor loro lho nek antar kancaku sing apik iki sindiran uga praupane sing ajir aja pendelik-pendelikan gara-gara golongane gak padha wa in adbaro lamun mungkur sop akho kafala takta ojo ngerasani siro fala takta banna ojo ngerasani temen siro ing akho ka nomor telu ojo pisan-pisan dole isalai konco ngerasani konco gak usah gunane apa tandole isalah ayo tah bener no barang salah gunane apa tah nyalano konco sing apik lu ngandani konco gunane ora ono. Ini pesan nih Kanjeng Nabi, nih sampean pengen selamat dunia akhirat. Niki kan gak ono sembahyang, wiritan, poso gak ono. Yo iki hasilnya sembahyang, iki hasilnya poso. Nah, sama sembahyang poso saya gak iso ngono berarti yo sama suntik bendino tapi saya durung waras penyakit. Wakola Rasulullah kola ngendika sapa al-Barra khotobana midatuina ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasa hatta asma'a al-awatik saengga aweh pengrungu Kanjeng Nabi maksud sampe krungu pidatoe banget biyen gak ana mic gak ana sound system ya al-awatik al-awating piro-piro yang piro-piro saya coro saya perawan-perawan fi buyutihina yang dalam omay awatik omay park masjid sampai perawan-perawan nak juru kamar sing gak patek metu kerungukannya nampak pidato saking banget tuh tapi biar ini banyak banget ya mbak wah aku zaman cilik itu beduk pan jumpan poso mesti guru ada speaker kan pengentain beduk deng deng mangan mangan sak desa krungu kabeh beduk saiki ngrasakno biyen niku kampan azan apa meneh kate biasane ana wong dhuwur omahe pinggir pondok kene iku bagian nek surung subuh wis bengok-bengok ngadek maca-maca selawat iku sak desa krungu kabeh gak ana speaker krungu andan nang masjid aku kupingku aman takon bapak saman ae. Saiki kena opo? Kok donya tambah koyo. Aku ngaji gak speaker gak krungu kono. Aku ngaji nok mur nang ngone sarang gak ono speaker Mbah Bir. Ya ngaji cangkem tok gak ono ngene ne. Nang krungu. Aku khataman ikhya gak ono speaker kaya iki bid'ah. Mbah Yai jua ini gak ono speaker melanggare gedene sakmene, orang gede saiki. Ya kowe ngaji. Sawen nek nguri ya krungu kabeh. Saiki gak krungu. Iku donya tambah modele kaya ngono. Mosok gak padha biyen karo saiki. Kanjeng Nabi ngendika ya maksyara, ya maksyara mane golongane wong amanah kang percaya, kang iman sapa man bilisani kelawan cangkeme man wala yu'min lan ora iman man. Bikol bikalan ati ni man ayo sopo iki iki arane mukmin kelontokan iman tapi cangkeme tok ati ni gak iman sopo wonge wong sing seneng ngrasani la tal tabu aja padha ngrasani sira kabeh al muslimina e wong islam islam kabeh aja seneng ngrasani seneng nyalahno kono nyalahno kene nyalah ayo kono apa bae gak ana titike termasuk Islam cangkeme atine gak Islam, mukmin cangkeme atine gak mukmin. Latal tabul muslimin. Lah bukan ati aja gak sembahyang atau gak poso lah gak. Wong gak sembahyang gak poso. gak wiritan gak kelebu nok gini. Tapi senok gini kelebu. Wong sing senengane ngrasani wong nyalahno wong. Kanjeng Nabi ngendika mukmin cangkeme tapi atine gak mukmin. Krunudono nek resikune abot banget. Kene ngomong ki perbandingan lho. Kadang-kadang barang apik tapi tak anggap kurang apik mergo ana sing luwih apik. Kadang ngelokno tingkat ibtidaya mergo ngelem sanawiyah. Ngelokno sanawiyah mergo ngelem aliyah. Dikiki wala tatambiu lan aja padha ndoleki sira kabeh aurat ing kesalahan-kesalahane muslimin. Niti-niti ndoleki aja pisan-pisan sampean senengane ndoleki salah wong. Ki pesene kanjeng Nabi. Wong sing penggaweane senenge ndoleki salah wong ku tandane iman cangkeme tapi atine gak iman. Kanjeng Nabi sing ngendika ngene-ngene iku ge pedoman urip. Kadang-kadang sing ruwang sedheweke kene wah aku sing disindir ngindir sapa jenenge Bekaro. Aku maca panan dawuhe Kanjeng Nabi pirang-pirang. Ngene katekna aku telepon gak tau tak angkat ya gak ngurus aku wis monggo handphone ngangkat telepon aras-arasen moga apa selalu dadi sumber fitnah. Kene tak ngurusi ngulang ngaji ae nonton pondok. Wis pengen ngomong ama aku petuk ngono bae. Petuk pe tak batasi. Yang kono tamu Pak Jombang ya, temoni ya mas bagian sampean ya. Mahasiswa-mahasiswa rompis ya, sesuk Pasuruan rompis telung pondok. Aku mbak nemoni aku males mergopo. Aku tak ngurusi pondok ay. Ngulang ngaji ya. Mergopo mundak nggarai ganggu gini. Nek gini gak oleh duit kanggo tuku semen pondok ya buyar gak karuan. Wes urusan sampean ngapain ya, ono tamu-tamu ono kuti petui, wingi ono tiga grup nih, termasuk grup sing paling cocok nih grup yaitu organisasi Cino-Cino tentang urang. Ini ditantang nek pondok Sunan Derajat siap, jadi noto urang oke nih, dewe siap sak pirah kayak di tuku kabeh lu kok aneh, aku tertutu gak patek kenal urang. Lah kok rene iki Cina sing paling sugih tak unggahno gunung suweneng denger-denger umur 70-an kepengin pondok dikongkon nata urang dheweke sing nuku sak pira akeh gak peduli engko diulangi cara-carane nah tak semane siap nah mbok siap mbok gak ben-ben tapi nyatane diperintahno ngono engko Lamongan iki proyek urang paling banyak tambah-tambah urang ape. Ini tadi ketepaan ya ono we. Rong dino mergo ngadak no acara no hotel gak ono gak kondo-kondo. Ndo itu ke perikanan ngadak no gini rong dino. Rong dino wong sak Indonesia cah iku cah. Wakil-wakil itu ke Kalimantan, itu ke Irian, itu ke Ndi yang disama gak Indonesia. Si no kondo dikongon langsung siap. Iki acara sering nak pondok engko nang hotel gak oleh, mulai entek-entek duit. Nang pondok gak usah nyewa gak apa-apa. Kadang mangan tak kei gak apa-apa. Timbangane ngundang yo angel. Ngundang wong Irian wong Kalimantan teko. Ono sing Kristen bareng malah aku cocok nang Kristen tak ulangi yang mlebu Islam. Alon alon aku ngerti ono sing Kristen bareng. Ono sing Hindu bareng salangan yang tuku Bali. Ya. Ilah dieling-eling nomor loro iku ayo nom-noman ojo seneng doleki salahe wong wala tatambiu auratihim pesene kanjeng Nabi fa inna sak temene kelakuan iku manutae sapane wong tatambae ku ndolek iman ndolek yo niti-niti aurata akhi ing kesalane kancane man tatambae mongko ndoleki sapa Allah aurata ing kesalane man. Undang-undangnya sopan wong sing senenganin dole salai wong mau sak piro simpenane didole imbek Gusti Allah bahkan dole salai wong sing seneng dole salai koncone ini iso kesalahan sama cik disepuro Gusti Allah disepuro Gusti Allah syaratnya ojo seneng dole salai wong itu tugas nom-noman kadang wedok-wedok ada si melok-melok tadi dole salah digayo apa aneh-aneh. Ndelok isa ono maneh. Ayo teko ngene Kecamatan Solokuro, la opo ndelok isa lae pondok. Ngurukno sedaya lawas jare ono lemahe. Saman gak ngerti nguruk. Sing pinter nguruk iku aku. Muga pengen nguruk mulai tahun 80-an. Aja klambi ndethok sing putih ngono. Laporan. Ini disedai lawas yang dibuat uruk itu lemah lah, lemah sih ngisorin dure mantren ini sampe ayo trek gandeng muka gak kira apa-apa muruk kabehku sing pengalaman uke ini lah pokok laporan ono no ayo Solokuro laporan kiai ini Solokuro karek gak ngaku gak tak tako nih pak sopo sing laporan iki pak toko Solokuro lah apa tako nih mau sebalani sopo kok aneh-aneh bay yang pengalaman ke nyemputnya api. No, sing borong pengurukan sedaya lawas kan Pondok Sunan Derajat. Dulu apurno. Aneh-aneh. Sampai sing bagian perhubungan Jawa Timur, Pak, delok dilapurno ngene. Sopo sing lapor? Wong Solokuro. Aneh-aneh becik opo ngono. Gak apik. Mau nyantane wis apik, sampeyan delok ana ta sing goyang kan sing kidul dhewe, sing kidul sing borong sopo dudu pondok lho. Borong pondok sudah 3 kali 4 kali ya. Sekali borong sak pirang-pirang sing gagal sing dhisik dhewe sapa sing dhisik ya aja ndolek isalahe wong lampu ndolek isalahe mesti matur kasuwun pengurukan kenek pondok badine kanggo dandani pondok kanggo minterno wong Lamongan lak ngono mesti nek Solokuro Solokuro pancet eh aneh nih kan cerita no ngaji banyak aku rawongi biasanya kelambinnya putih kayak aku ini aku takon ya takon polisi dong polisi mbak takon yang aku kabe ojo kondo-kondo ya tetap kondo tapi jenengi kata Sudono sebenarnya gak sudah jenengi kecamatannya tok Solokuro disini kata Sudono wes ojo seneng dole isalai wong lah ayo saiki ngapi ising gak tepak. Waman utai sapane wong tatap ba'aiku ndole iman ya tatambah ndole isopo Allah Gusti Allah aurat tau ing kesalahan iman yufaddihu mongko bakal meleh-melehno sopo Allah ing man fi jaufi baiti ing dalam tengah itu njero ni omah iman ku sindiran uga wong ta nek wis kesalahane didoleki Gusti Allah nglakoni salah nok njero genuk tutupan kekep sik konangan ono-ono wiseng edan gak karuan sik konangan iku mergo Gusti Allah sing doleki mampu sebabe senengane doleki salahe kanca nggih organisasi doleki salah wakilah den dawaken auha paring wahyu sapa Allah ila Musa alaihi salam Gusti Allah ngendika manutai sapane wong tabae ku tobat matae ku mati mantai ban hale tobat minal ghibah songo ngrasani. Fa wa taimane ku akhiru man pungkasane wong ya dhulu kang mlebu man al jannata ing swarga. Wong nek senengane ngrasani wis tobat dadi kiai tapi senengane ngrasani besok iso mlebu swarga tapi kari dhewe. Lah mlebu swarga kari dhewe iku wis terpaut 33,000 taun. Sedinane padha mek 50,000 taun. Saman itung 50,000 ping 33,000 iki padha pirang dina. Kene ana kiai sing kelakuane apike setengah mati tapi senengane ngrasani. Yuk kiai. Apa maneh priyai siji maneh. Nah terusnya wa manutai sapane wong mataiku mati man musiron halin tepi alaiha yang atasi ghibah wa wotai mani wa awaluman kawitane wong yad hulukang melebuman anaro ing roko wong nik senengane ngerasani tuatu provokator adu domba gak karuan jaman nuk donyo nih datan sampe mati durung tobat durung ono wong melebun roko melebun disi wis gak usah diperiksa ke langsung ya langsung nah, iku iki Gusti Allah lho sing ngendika. Lho. Masuk hadis kudusi, jangan buat main-mainan Gusti Allah ngendika kaya ngene iki. Dan hati-hati dengan provokator adu domba ngrasani iku iso gawe bujat wong Islam. contoh gamang Aceh kurang ngopo ta. Gek mulai toto tobat dua kali aku natar no ono. Sing ngundang wong Aceh. No pidi pusate gam sampai anak pimpinan gam sak donya lho. Nginep ya nih. Ini sekolah gak iso cara Jawa saya. Wong Aceh kula nanggone wong lahirin nanggone luar negeri ono. Kenapa? Mergo seneng nek diparani pondok iku seneng. Ternyata pimpinan-pimpinan gam kepengin nggih pondok kaya Sunan Derajat. Nek sing teko rono iku kiai dihormati, dijogo. Tapi nek sing teko iku abri wae ditembak temenan. Ngomong aku ngono. Waqala Anas amaro perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa ing menungso. Bisa umiyamin kelawan masani sijining dino poso sedino. Pakola mongko ngendika Rasulullah la yuftironna ojo nganti mokak temen sapa hadun wong suwiji. Hatta adan lahu. Sengko ngidini ingsun lahu maring ahad. Wis dina iki kudu poso, pokoke kabeh kudu poso. Sing oleh gak poso wong sing tak ijini tok. Kanjeng Nabi ngendika ngono, "Faso mamangka poso annasu manungsa kabeh manungsa poso." Hatta idza amsau saengga nalikane sore-sore. Sapa nas ja'ala mongko teko sapa ar-rajul wong lanang. Yaji'u teko ja'ala yaji'u jak panane padha wae. Ya ji teko sapa rajul. Sampe jalma makna petandang gak iso teko ngono ae. Dadakan bareng sore-sore ana wong teko. Kaya kulo mongko ngendika sapa rajul ya Rasulullah dolil tu so iman. Ma'zin li li uftir. Dolil tu so iman netepi ingsun so iman ing poso kanya Nabi kulo siam kulo mboten kiat kanya Nabi mbohle sebab loro mampu mergawe panas fa'zin mukingi dini jangan didateng kulo li uftiro arep muka kulo kulo tak muka kanya Nabi kulo mboten kiat fayak dan mongkongi dini sopa Rasulullah lahu maring rojul iya iya gak popo iya wis namangan gak poso ya wis. Ono mane warajul teko mane wong lanang, warajul kok lanang sama ono wong loro, wong telu. Sing gak mampu njuk izin kanye Nabi muke penggaweane panas. Kata jaa saya gak teko arojulun sapa wong lanang. Faqala mongko ngucap rajul ya Rasulullah. Fatanani min ahlik fatatani ono perawan loro min ahlika songko min ahlika ay min kureishin songko wong kures ini kata ahlika ay wong kures kanya Nabi enten perawan kali saking kures ini kokopi lanjut dengan galalata dadi sapa fatatani to imatani poso karo piyambake poso dibetah-betahno. Padahal piyambake lara mah sawangane. Gak kuat wae nau masak temene fatatani. Iku ya stahyani isin sapa fatatani. Ayak dia ingin to nekani fatatani kae sampean. Fa dan mungkin ngidini jenengan lahu mamaring fatatani. Ayaf tiro ingin temukak sopo fatatani perawan kali nukanya Nabi badai pejah kececeng-kececeng buatan kiat poso kali Nabi badai sungkan jenengan badai soan kulomon makili kersani kanya Nabi muka buatan apa namanya perawan kali wau fa'arodamu ngomengu andu songo rojul sopo kanya Nabi sopo kanya Nabi andu marang rojul kanya Nabi noeh sak ngurus summa awadamu kembaleni rojul huing kanjeng Nabi kanjeng Nabi saes dulu kanjeng Nabi ngepejah nek mboten muka dino niki fa'arodo andu mongko mengu kanjeng andu marang rojul sampai ping telu. Suma awadamu kari-kari mbaleni rojelu ingkanya Nabi. Wakola kanya Nabi innahuma sak temene fatatani. Lam yang suma ikura poso fatatani wakaifayu koyo opo yang sumu poso man sopo wong dola kang naharu nang terus-terusan makna murote ben ayo dadi naharu apa rinone man yakulu kumangan man lah man nas ing daginge menungso koyo opo dheweke poso wawit esuk gak poso ya esuk mangan daginge menungso ngrasani ngalor ngidul prawan loro saya celuk rene karo-karone celuk temenan prawan loro mau wok dioyong-oyong depno kanye Nabi idha budalo sirofamur merintah sirohuma ing fatatani ingkanata lamun ono fatatani so imataini poso karone antas taki a ingin tong ngutahno mutah so fatatani wes karo-karone kon lungguh dikei tuwung loro di otok-otok kongon mutahno nak tuang no ayo nak mutahno ini faroja amungo bali rojul ilaihi mamar yang fatatani fa'ahbaro mongo nyeritani rojul huma yang fatatani fastako ata mongo ngutahno so fatatani fako at mongo mutah kuluakidah sopo saben-saben siji minduma songo fatatani alakotan mindamin yang gumpalan-gumpalan songo darah warang dikon mutah diotok-otok oek mutah dua arah kental dua geng kental yang ini kok jari ini poso paroja mongko bali sopo rojul ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ahbar mongko nyeritani rojul ingkanya Nabi kanya Nabi ini ku saman tingali mutah sitoke mutah kelokok-kelokok daging campur darah sitoke darah uwuk darah campur nanah ngene iki. Niki riwayat temurune ayat Quran ya. Pakai drama ya. Dramane ngene iki biasane sampai temurun ayat-ayat pakai drama iku nuduhno luar biasa. Bagaimana kanjeng Nabi? Fa ambarahu fa qala moko ngendika sapa Rasulullah waladhi nafsi demi Gusti Allah ta'i jiwaku biati ana kekuasaane aladhi lau bagiata lamun tetep apa alaqah taine ya alaqah alaqah gumpalan darah wae wong loro alaqah taine fi butuni mae dalam wetenge ing dalam wetenge yaiku fatatani perawan loro lakalat ini ngobong huma ing fatatani annaro penroko upamane gumpalan gumpalan daging darah yang nonjuru wetenge temen bisa bakal melebun roko sindirane nek gak gelem tobat cek senengane ngerasani ngerasani ndolek salai salai wongai lali dewek de salai pirang-pirang. Hati-hati temenan. Wah, aku pasti besok melebun rokok tu. Wah, seleren, gak usah ndolei salah. Ayo, saya bener no barang salah. Gak ono gunane. Biasanya kerasan, wek marung. Hati-hati marung kopi. Kopi sak jingkir pe pitung jam. Gak ngadeg ngadeg. Soalnya sumberi saiki panggonane pun ngerasani wek marung. Wek lungguh, wek no. Anek ngerasani lu enak timang kopi nih. Wafi riwayatin dawa terusih wafi riwayatin ganti sisinya wawaroda aidon lan tumeka aidon halimaneh apa cerita kaya ngene. Suratu tambarok utai surat tambarok ya iku utawi iyo surat tambarok almani'ah iku surat kang bisa nyegah min adzabil kubri sanga siksa kubur. Dadi wong sing apal surat tabarok bisa no alam kubur bebas siksa. Kita masuk diwaca nek iso diapalno supaya gak lali kaya kene diwaca. Kok surat tabarok itu kanggo tolak bisa siksa kubur. Wong nek alam kubur wis aman tenang, iso lele nek kono mbek rokokan. Ngenteni dino kiamat. Warwalan cerita sopa turmudi anjabir radiyallahu anduma an nabi saat temani kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ikono kanjeng nabi kulayana muratau turu kanjeng nabi hatta yakrok saya ngomoco kanjeng nabi ing alif lamim tanjil juz likur asajdah surat sajdah watabarokalladhi biadil mulk. Kanjeng Nabi gak tau turu sak durunge maca alif lam mim tanzil surat saja karo surat tabarok. Diwaca karo-karone sekitar bangsa 5 menit, 10 menit. Ndek-ndek lho kok. Iku diwaca wa an Anas. Langsung Anas radiyallahu an-annaman sak temene wong koro akang moco manduma ing alif lamim tanzil lan tabarok fi lailatin dalam siji ning dalu kana iku ono sapa manuk kaman kaya wong wafako kang metu iman ing lailatul qadar malam lailatul qadar wa anjaran gak karwanake khasiat luar biasa yaiku wong nek dalu-dalu gelem maca alif lam mim tanzil surat sajda karo surat tabarokah. Nah iku diwaca sak durunge turu. Kenapa kanjeng Nabi maca terus-terusan? Kanjeng Nabi tahu getaran-getaran yang wis tersusun dari dua surat iku luar biasa. Iso ndadekno slamete sampean bisa no alam kubure khususe. Wakanalan ono Tawus sopo Tawus Tawus wali abdal sing kondang rahimahullah kulayat da ora tau ninggal Tawus huma ing alif lamim tanzil lan tabarok fi hadorin waktu ono ing omah walau fi safar waktu ono ing lelungan tetep ben ape turu sak dune turu diwaca surat loro iku. Mane kan diwaca nalikane salat subuh pas dina Jumat, mulai esuk ono rakaat pertama alif lam mim tanzil, rakaat kedua tabarok. Iku ada rahasia lagi tentang urusan-urusan ilmu-ilmu. Waruwi alan den critakno anaman sak temene wong koro akang moco manhuma ing talif lamim tanzil lan tabarok fi rokaatain dalam rong rekaat ikanggu sembahyang hajat terang-terangan urusan opo rong rekaat summa kuala mari sembahyang hajat rong rekaat rokaat pertama moco alif lam mim tanzil rokaat kedua moco tabarok. Ini kurang apa nggo Quran lah gak apa-apa berarti sempelit no dodone ini orang ngadek ini kapan rukuk sujud deh. Sausi salam sumakola banyur ngucap mandungo ya daimu ya hayu ya fardu ya witru ya kodimu ya ahad ya somadu soli mugi paring rahmat jenengan ala Muhammad jenengan tasih Muhammad wa ali Muhammad. Mariku terus sama ndonga cara Jawa, ya Allah muga-muga terus no dewi iku sholat rajas yang muandi njaluk apa gak usah cerita summa sa'ala banyu njaluk sapa man Allah ing Allah ta'ala hajat kebutuhan iman iso bulan paling ping 7 lah paling saidik. Hasilnya bagaimana istajabah bahkan nyembadani sapa Allah lahu mareman cos plek menane. Ku di antara salat hajat ne sampun buta napa-napa iku sedok gampang durung ngapal ya nggo Qur'an. Wa dzakaron rangno sawal Imam Al-Qurtubi fi tadzkira ing dalam kitab At-Tadzkira. Ani Nabi sawang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annaman sak temene wong karo akang maca man al-mulka ing surat muluk tabarakal ladzi biyadil muluk kullalailatin saben dalu jaat mongko teko apa surat muluk surat tabarakal muluk tujadilu mbelani sapa surat muluk andu marang man fil qabri ing dalam alam kubur. Dadi surat muluk iku sing samono waca akan menjilma dadi malaikat-malaikat dari bion-bion kumpulan teko bacaan sampean besok no alam kubur dadi pendamping sampean. Nanti ana ping ganggu sapa ae saduk temenan. Samane kepengin di hadam sing iso njogo sampean bisa no alam kubur aja leren-leren. Saben dalu maca surat tabarakal ladzi biyadil muluk. Iki nek ditelok teko khasiate Al-Qur'an kena dipek hukume, kena dipek khasiate bahkan kena dipek dungane. Macem-macem gunane Qur'an iku. Wa amma wa man annama sak temen karo akang maca man. Ha ing surat muluk mau kula laite saben dalu. Lam tantur ora bakal mbahayani ing man al-fatanat, fatanat pira-pira fitnah-fitnah indal mamat nalikane mati. Wong sing gelem bentalu maca surat tabarok fitnah bagaimanapun bahkan fitnah sing dikerahno iblis kanggo sampean nek ape mati no problem ndak ada masalah apa-apa. Dadi penjaga sampean mulai donyone sampean akhirate dadi khadam paling apik iku sampean proses dhewe. Prosese sampean maca surat tabarok bentalu. Diwaca engko sampai iso menjilma dadi hawa-hawa hidup iso membeku sampai iso dadi kaya makhluk sing njogo sampean nyuarane khadam apa Gusti Allah sing nata tapi suwalike lho akeh lho ngobong menyan-menyan madu gak karuan iso dadi kumpulan-kumpulan kekuatan setan sehingga iso dadi gendruwo dadi khadam sampean khadam sinar merah. Oh, setan itu gaweane Gusti Allah, malaikat itu gaweane Gusti Allah, lan malaikat setan iso dibekokno liwat diwaca lan mantep ati aadan Allah muga-muga njogo ing kita sapa alamindum sanga fatanati wasabata muga-muga netepno na ing kita netepno Allah na ing kita bil qawli sabit kelawan dawuh-dawuh kang tetep. Al-Babu Sadis itu bab kang nomor 6 yaitu fi zikri yang dalam rangno ba'di khawasi suratil waqiah tengah khasiati surat waqiah wa manafi'iyah lan kemanfaatan-kemanfaatane surat waqiah ganti ida waqa'atil waqi'ah ku sampean kudu apal maneh iki surat ekonomi iki biyen ketak apa ben tak waca ben esuk surat waqi'ah ben mari subuh biyen nganggur ya aku tak eling pirang-pirang tahun jaman nang pondok maca surat waqi'ah terang-terangan aku njuk dhuwit niatku maca surat waqi'ah kanggo cek dhuwit-dhuwit lumayan saiki sugih duit kena gendandani pondok dungone sekitar tahun 70-an 71-72 sekitar 15 tahun. Sak usia maca gek kerasa dhuwit teko dhewe-dhewe. Iklam ngerti sira anna hadi surah sak temene ka surat Waqiah. Lah iku duwe surat Waqiah sirun azimun rahasia kang agung, rahasiane jeroane hakikate luar biasa. Wa khosiyatun khasiat ajibatun kang gawokno. Gawok-gawokaken saking tope kandungane surat Waqiah. Heran-heran. Wafadlun keutamaan jasimun kang agung. Fijal bilhina khususe kanggo narik sugih duit. Ini kepengen tadi wong sugih duit kaya raya mulai sekarang. Saman praktek nongko rungok no carane kaya apa. Bahkan wana fil fikri nyirnak no kere. Tandane wong besok bakal sugih. Ismul kan praktek no. Kesempatan praktek jangan apa untuk ini iki. Ya kaya kene kesempatan dungo jaman aku mondok biyen ya. Saiki gak sempat ya. Dungo-dungo. Tapi aku lak wis sempat biyen dungo. Karena aku wis nandur kaya wit sawu. Nandur apa? Karek ngundoi woi. Dungo nih nandur jaman iku. Kaya ngono ceritane. Kapan mana sama dungo-dungo gak saiki. Jamur sekolah no mahat ali sekolah no opo jurusan nomor 5 sak harbe. Yang penting pintere agomo. Dipraktek no. Pamindah dikasih setengah saya mengkono apa ya mbak khawasi surat Waqiah dur ya khasiati surat Waqiah mau teh hadis ruya kang den cerita noma an Usman saya Usman bin Affan radhiyallahu an annahu saat itu Sayyidina Usman sahabat paling sugih Usman bin Affan Arodo ala Abdillah iku madhep Usman marang Abdullah bin Mas'ud sekretaris kanjeng Nabi. Radhiyallahu an Arodo madhep to nawakno. Panek apa nawakno paling penake madhep. Saya anes titik minal mali sanggo dhuwit. Sayyidina Usman ngemai Ibnu Mas'ud dhuwit saitik. Fakariha mongko sengit sapa Ibnu Mas'ud ayak khuza ing yento nompo Ibnu Mas'ud ing syai'an boten pun kula boten buta yatra Ibnu Mas'ud sekretaris kanjeng Nabi ditawani duit gak gelem nompo Faqala Usman laumar Ibnu Mas'ud anfiku mlanjakno sira hu ing syai'an minal mal ala banatika ing atas anak-anak wedok sira anak sama laketa wis gunakno kanggo bandane anak-anak lho gawe sekolahe fakola ngendika lau mari Usman sapa Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud itu wong paling dipercaya kanjeng Nabi hadisnya langsung nek Ibnu Mas'ud wis hadis bener gak ono sing ragu Ibnu Mas'ud gak waras iki wong sing paling nyateti kabeh dawuh-dawuhe kanjeng Nabi Ibnu Mas'ud diantarane Ibnu Mas'ud ditantang Sayyidina Utsman kaya ngono jawabe lha kok ngene Atasya ana ta ngwatirno sampean alahina ing antase banat minal fakri saka kiri mangkat amartu teman-teman rintahno ingsun huna ing banat pikir ati surat al-waqi ya kan maca surat al-waqi Sayyidina Utsman nopo sampean ngwatirno anak-anak kula bakal dadi wong kiri anak kula pun kula perintah no maca surat Waqiah gak mungkin anak kula dadi wong kiri wong kula perintah no maca surat Waqiah amane kan ben semari subuh nggih kene mari coba maca biyen saiki wis gak karek tekone tok jaman ora gak tau lali aku nek lali tak kandhani ben mari subuh mesti maca surat Waqiah Waku sami itu teman-teman kurungu ingsun an nabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kula ngendika kanjeng Nabi lho kanjeng Nabi sing ngomong sekretarise aku kurungu kanjeng Nabi Sayyidina Utsman ngendika. Ngendika kaya apa ngeten manutae sapane wong kora iku maca man al-Waqi'ah surat Waqi'ah. kula lailatin saben-saben dalu lam tusip ora bakal ngenehi ing manfaat utawa kere abadan selama-lamanya. Kanjeng Nabi sing ngendika, wong sing bendalu gelem maca surat Waqiah sampe tuwek gak kira-kira. Wong macane mari subuh, wah tambah pas. Kok dalu iki termasuk mari subuh, kowe wayahe sinar matahari pagi. Utawa ngetokno hawa-hawa ijo sing iso dadekno sampean iso kaya raya. Dawuhe Kanjeng Nabi, sampe nek gelem maca surat Waqiah ambene esuk maca karo aku, sak lawase gak bakal dadi wong kiri sampean. Ono ae dhuwit teko dhewe-dhewe teko kono teko kene luweh akeh butuhe luweh akeh dhuwit sing teko. Adean sing butuh sing akeh, butuh ki opo gendandani pondoke madrasah masjid langgar. Juga nukono klambi bojo opo-oponan, klambi kok gak karuan. Pirang-pirang kaya kene. Nah kene dikeki wong klambi kok kon nganggo pisan. Nah gak tau klambi tuku dhewe. Siji karo sama lak tuku ki opo ta. Wes diteni iku dawuhe Kanjeng Nabi jangan dilalekno. Nah, iku Kanjeng Nabi ngendika man qara al-Waqiah kullalailah lam tusibhu faqah abadan. Sapane wong sing gelem lengganan maca surat Waqiah tiap-tiap malam sampai tua dia tidak akan menjadi orang kere selama-lamanya. Aman di sana. Enggak usah datar ke negeri, bayarannya murah. Ini utan ono lulusan gini untuk S1 daftar pergi negeri gak ketompo-tompo tak kandhane gagah koyo Gatut Kaca. Daftar pergi negara gak lanang gak kira sugih gak korupsi. Ayo dagang koyo kene ae. Ngono-ngono ayo coba ten jagakno teman-teman ta. Ayo kerja koyo apa carane. Tapi didasari dhisik pupuke saiki mulai maca surat Waqiah bendalu seben mari subuh. Gak suwe blok loro cah paling-paling menitan. Terus semane wadakaron rangno sopal Imam Ibnu Abdil Bar fi kitabihi. Ing dalam kitab Imam kitab At-Tamhid hadisane hadis marfu'an kang langsung ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene Kanjeng Nabi kolang dio Kanjeng Nabi ngendika maneh melalui sahabat liyo. Manut ae sopane wong korae maca maning surat Al-Waqiah kula yaumin saben dina. Yaumin berarti awan iki, esuk mau dalu. Lam tusip ora bakal ngeneki ing manfaat utawa kiri abadan selama-lamanya. Bedane sing dhisik dalu sing iki awan. Sampane wong sing gelem maca surat ya tanpa maca surat Waqiah ben awan. Temen gak bakal dadi wong kiri selama-lamanya. Lah sing tepak apa antara dalu awan esuk kaya kene mari subuh setengah dalu setengah awan katut karo ya sane dalune katut awane katut mari sembahyang subuh iku lah dawuhe Kanjeng Nabi kaya ngene iki ge pedoman temenan supaya sampean urip nang alam donya nek dadi kiai sesuke duwe dadi kiai kok kere gak nduwe jalukan pisan memalukan nek iso dadi kiai ku ngemainan. Dikai wong ditompo balik no kanggo dandani masjid langgari madrasah ojo dipangan iya ini iso nganti ojo mangan peparingi wong ini gak kepeksa sing dikai wong tampani gaya tuku semen wesi lho mulai sesok mulai anu ya gue itu gue bangunan itu gue montot geruatek ngetan totok no ngetan dan mulai ke langsung digali adep-adepannya tak total adep-adepan sakrono entek sekitar bongso 6 miliar harus mari ini iso jauh sampai tahun baru mana tahun baru ini memulai. Nah lumayan duit 6M dari mana jauh khawatir iso setahun mari bangunannya ke istana mulai ngecondus mari apa karek lore masjid tok karo saiki. Ya ngono oleh dhuwit gendandane pondoke cek iso minterno wong sak Indonesia. Mangke nek dadine cek iso wake adiwaca miso cek iso ngono sampean mulai saiki. C- aja leren-leren. Wa dhahiru ma dzak husul maksud wa ilam ya'ti bi amrati amankula fi dzalika. Wa dhahiru ma lan utahe dhahire keterangan-keterangan dukira kang den terang no ma husulul maksud il hasile kang den tuju. Apa sugih dhuwit wa ilam ya'ti bidu'ain. Wa ilam ya'ti bidu'ain minal atiyah senajan orang lakoni bidu'ain minal atiyah makula fi dhalika. Kok gadok saja itu kok kono wae wadhahiru ma gadok wis entek watune wadhahiru ma dah wabillahi taufik wal hidayah wardido wal ilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.